Ajeng waca wa mar Rasulullah SAW kota mana niki. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa mar sallallahu alaihi wa sallam bi qudaydin ala ummi ma'badin al khuzaiyah wa radabtiya ala hamin aw labanin minha falam yakun khiba'uha li shay'in min dhalika qad hawa فنظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبد بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه فقال هذا صاحبك قريش واقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بكباء وأسس مسجدها على تقوى أنثر اللهم قبره الكريم بأرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم ومرران لواتن سمو كانجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم في كوتيدين ana ing kampung Kudet. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui sing apa susune kata mbek sangu wedhus. Dadi mulane nek ontane niku sehat otomatis ora perlu perlengkapan beto napa air minum mergo engko anggar lesu utawa anggar ngelak wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng pundi Tsur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok-mbok angon napa unta. Lah bebangun unta iki mergo minangka nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat, yaiku beliau liwat ketemu Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad ku wong sing kangelan uripe mergo weduse niku susune mboten medal. Wis susune ra metu, nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa wis pokoke nduk aku pengin tuku susune wedhus iki. Terus jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluar, terus ditinggali Nabi, didungani, terus bancar, napa? Bancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja mbok bayangno ning kene, uga mbening sumur ya ribet. Kowe wong Jawa kok bayangno wong Arab kuwi wong rai-rai Jawa kok bayangno Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandhanan iku. Lah nang saiki yo malah enak, saiki malah enak nggo mobil sak ngombene wis wangu ning dolan ana warung warung mangan glegeken warung. Bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Lah nek saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nembe kata wedhus nggih ngoten. Nang kono ning perjalanan teh tukune yo tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kadar. Nek susune gak mutu iku masalah besar karena itu kehidupan. Ya, susu bagi orang Arab itu napa? Kehidupan. Paham ya, nek ning desa-desa kan cukup ngombe ning belik ngono ae. Wa maralan liwatan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Kudaidin ana ing kampung Kudet ala Ummi Ma'badin ing atase liwat ning Ummi Ma'bad Al-Khuzaiyati kampung saka Bila Khuzaiyah wa arada ngersano sapa Nabi ibti alahmin ing tuku daging awal abane ing tuku susu minha sangge Ummi Ma'bad falam yakun mongko ora ana apa khiba uha simpenane Ummi Ma'bad disein maring perkara ming dalika saya mengkono lahem lan laban kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa ikilah sek apa hu ing hueng sayin minal laban. Jadi walhasil atau kot hawa kang nyimpen apa khiba uha hueng sayin minal laban. Jadi kamane mbah kula tumbas susu jare-jare Ummi Ma'bad aku ora duwe simpenan blas wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Fanazara mongko ningali sapa Nabi ila satin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha ing sat apa aljudu kerepotan aniroiyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fastadzana mongko ngizini sapa fastadzana mongko jaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fastadzana mongko jaluk izin sapa Nabi ha ing umma ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'adhinat mongko ngizini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terus dari Kanjeng Nabi sekaruan susune kempes weduse kuru. Jadi wis weduse kuru susune kempes, terus susune kempes weduse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nak weduse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing napa ngepos susune. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa qala kan ngucap sami makbat, law kana bi khalbun asabna. Nek katono ora tak kei ilmu ora. Ya pertama lu ngizini tapi niat nyek. Wa qala nang ngucap sami makbat, meno ya cerewet ngono wong itu tuwa sing cerewet. Ya normal iku normal apa? Ya mangkel lho, ya misalnya sampean misalnya bakul susu, waduh saya kuru karena rana susu ini, sana tamu, mpun aku lo tak saya ngeboh. Cara aku lah kan mesti ngamuk kan. Cara aku mesti ngamuk. Lani lawakan alamun ono iku biha ingsat apa khalbun susu lah asop nam, ini ngekei kita hu ing khalb. Ini kata ono lah tak gai lah, bucak. Terus akhirnya ya mau, ngizini tapi niat ngenyak, apa? Ngizini tapi niat ngenyak. Jajal, jajal, jajal dia. Ya tentu orang-orang anak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya fama saha mongko ngusap sapa Nabi ad-dur'a ing poan. Dur'a iku wadah susune niku lho napa minha saking sat. Wadah alan donga sapa Nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasihe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae wong parek pangeran. Dadi susu wau dicekel kemudian Nabi donga ning Allah taala. Fadar mongko langsung apa jembar utawa deres deres apa laban. Fahalaba mongko ngepoh sapa Nabi wasakolan nyirami sapa Nabi utawa ngombe ni kulan minal qomi wa arwah. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh. Susu wedhus sakmono. Sumahala ba mongko nuli ngepoh Nabi wa mal ala ngebek sapa Nabi alina ing wadah wa ghadara lan ninggal sapa Nabi hu ing iki ladhe ana ing sandinge Umi Ma'bad ayatane ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru. Paham nggih dipoh Nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wadahe napa cara saiki ya dligen tapi riyane mboten dligen wae wadah dibeki mek Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan tapi Nabi otomatis wa qadarahu latiha ayatan jaliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Faja'a mongko teko sapa Abu Ma'badin Abu Ma'bad. Abu Ma'bad iku bojone Umi Ma'bad. Waro ala ningali sapa Ma'bad ala banek susu. Fadha apa mongko dadi teko pihi lawan apa ala jebu gawa ila aksa maring puncak-puncak gawa. Dadi mulai susu akeh ning wadah-wadah akeh. Lha iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kae gak tuku ning Indomaret. Ya ora ana dol-dol iki maksud itu. Paham ya? Kuaget pokok susu akeh apa akeh. Kuwi untuk kondi. Wapalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hadha. Iki kondi. Tos wala khalu baran ora ana unta sing apa metu susune mujud bil baiti ing dalam omah tapi tukang metu apa khalu bikotrotin kelawan sak tetes labani atin kang basa susu. Wong wedhus semon tamu wingi aku kepengin apa ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang pirang. Faqalat mongko jawab sapa Ummu Ma'bad marra bina rajulun mubarakun marra liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun kan berkahi kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul wong sing ganteng resik sopan wa maknahu prilakune ya apik sopan ora kok njaluk tok karepe ya tuku ora gratisan lan ibtaamu wong sing ganteng menjen syarat Nabi kudu ganteng lane wong ora elek wis ra waro satu ambiya oh syarat Nabi ku fisik ku ganteng terus pinter, jadi nak elek syaratnya ono waras tetap ambiak kudu pinter. Dan nak orang ganteng rapi pinter, jadi belas jadi apa? Belas. Tapi yo urip bener, urip bener. Akhirnya cerita, mau ono wong ganteng liwat, tak kandani susu nanti orang ngandel, pamit ngepoh, tak izini, cepuli iso tenang gak balik. Jadi aslinya pertama yo niat tengennya, mau nak orang percaya, mun jenengan cepuli tenang. Akhirnya disifati apa marrobina rojulun mubarakun kada wa kada jismanuhu fisiknya seperti ini perilaku etikanya seperti ini jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika nah jisman itu fisik wong yang ganteng perilakunya juga ganteng Terus fakola mau ngucap sapa Abu Ma'bad, hadza sahibu Quraisyin. Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy, iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad bi kulli aliyatin lan saben-saben komitmen. Bi annahu lan saktene Ma'bad laura'ahu lamun ningali sapa Abu Ma'bad ngene iki. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad bi kulli aliyatin lan saben-saben tenanan, aliyah manan tenanan. Mulane diarani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing serius bi annahu lan sak temene Abu Ma'bad laura'ahu la amanabi. Wah iku nak wonge guantenge ngono iku ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah nak aku ketemu dekne mesti iman. Iki jenenge apa laura'ahu la amanabi wattaba'ahu wadana. La amana iktini iman sopa Abu Ma'bad bi iklan Nabi wa tabalanut sopa Abu Ma'bad wa'ing Nabi wa dalalan marki sopa Abu Ma'bad wa'ing Nabi. Kemudian setelah roh mujizati Nabi, beliau berkomitmen nak aku ketemu pesni iman. Mungkin walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing sangking Ummi Ma'bad dan Qabilah Khuza'iyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika Qabilah Khuza'ah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mujizatnya ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nanti ketika Sulh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing bela mati-matian suku napa? Khuza'ah. Lah niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Faham ya? Mereka mereka itu sing mati-matian piye? Laura'ahu la'amana bihi wattaba'ahu wadana. Wa qadimalan rawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah yaumul Isnin ing dina Senin sania asyara syahr Rabiul Awal. Dadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah az-zakiyatu kang bersih. Dari walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut. Terus zawatil khudur. Niku aja dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen cawe dok prawan-prawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa jeneng sutuh. Sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur. Pokoke teng kenteng. Kok kita kau nang arep mosok nang kenteng malah perkara. Pokoke menek nang omah lho. Padahal iku dzatil khudur, wong wedok dzatil khudur sing apa pingitan iku do metu sedanten. Medal sedanten. Kuwabe dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan Tola al Badru alena min saniyatil wada. Masyhur. Lalu lucune sing roh pertama wong Yahudi. Tu pas Nabi kok ada wong Ansar Ar-Rus ora wong Yahudi. Godene paling familiar ro sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sing arep-arep teko yo ngono tok komentar. Terus mulai. Oh Yahudi terus mulai. Wis kraco ado itu. Lah pertama dekne sing ro. Lah wong Ansar iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepo kan wis napa wanen Abu Bakar. Itu ribet-ribet, soalnya akhirnya rame ini untuk Al-Badru alina, orang Abu Bakar di Songko bareng itu, oh itu ada yang lebih ganteng, ya itu ada yang keliru ribet-ribet jadi wa asyraqat bi arja'u haz-zakiyah wa talakolan mapak huing kanjeng Nabi sopa al-ansoru bira-bira wong ansor wa nazala lan singgah sopa Nabi bi Quba ono ing daerah Quba wa sasalan gawe dasar sapa nabi utawa mendirikan sapa nabi masjidah ing masjid Madinah yaiku ning gone Kubah ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Dadi kamane nabi pertama rawuh kegiatan pertama ing damel masjid. Bon was bismillah mali. Ayo jeng wae bisa nek. Sapa kendinan-kendinan. Ya mulai wa marrone. أدل اللهم قبله الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بكديد على أم معبد الخزاعية وأراد وديع لحم أو لبن منها فلم يكن هباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووالية فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم هلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبت بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى أدل اللهم غبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إكلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إكلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد